bukan semua pada yang ku cinta. Mudahnya ku jatuh hati, membuatku lelah sendiri. Berkelana tak bertepi, sulit untuk berlabuh karena semua ku cinta. Terima kasih.